Itu kan berarti bukan mudhaf ya. Bukan mudhaf, mudhaf ilaih. Kalau syabih bil mudhaf. Terus yang dimaksudkan serupa itu yang dari sisi mana itu serupanya? Dari depannya, samping, belakang. Sudah Mas Hendro saja. Garuk-garuk Mas. Kata Mas. Apa Mas? Isim la mu'rab. Pertama itu ketika isim la-nya berbentuk mudhaf, mudhaf ilaih. Yang kedua ketika isimnya syabihan bil mudhaf, menyerupai susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Kalau dilihat dari susunan kalimatnya itu tidak mirip dengan susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Terus dari mananya miripnya itu? Abu Haikal. Si kalimat. Hah? Jumlahnya? Susunan jumlahnya? Iya, susunan jumlahnya. Bukan. Bukan ya. Abu Safina, sudah ketemu belum? Izzat? Ayo. Sudah loh kemarin itu. Dari sisi apanya Mas? Buat artinya. Iya, arti. Ketika diterjemahkan itu mirip terjemahan mudhof mudhof ilaih. Ya, dari sisi maknanya, bukan dari sisi bentuk kalimatnya. Ya, bukan. Ya, tapi dari sisi makna atau sisi arti mirip dari sisi arti saja. Ya. Naam. Mabninya isim la. Yang pertama mabni ala apa Mas Abdul Karim? Mabni ala. Kapan itu mabni ala? Hah? Ketika mufrad, apanya yang mufrad? Hah? Yang mufrad apanya? Isim. Isim apa? Isim. Isim. Kana apa isim inna? Apa isim apa? Harus jelas semua. Ketika mabni alal fathi, ketika mufrad. Apanya yang mufrad? Isimnya. Isim apa yang mufrad? Isim. Kita sedang membahas apa? Nah, isim la. Ya. Isim la. Abu Abdul Razak. La di situ namanya la apa Mas? Hah? La? La apa? Bukan. Hah? Nafiyah. Kalau enggak nahiyah nafiyah terus. La nafiyah. La nafiyah untuk siapa, Mas? La nafiyah untuk siapa? Yang komplit jawabnya ya. La nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins. Tayyib Khalid. Kalau laknya terulang. Isim laknya berbentuk nakirah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi pada isim laknya? Laknya terulang dalam sebuah jumlah. Kemudian isim laknya nakirah. Apa yang terjadi pada isim la? Bagaimana cara membacanya? Gitu maksudnya. Bisa rofa? Gimana? Bisa rofa dua-duanya? Sudah? Bisa mabni dua-duanya. Contoh no. Hah? La hawla la hawla wa la quwata illa billah. Atau dibacanya? Atau dibaca? La haulun wa la quwatan illa billah. Jadi besok kalau ditanya ada ulangan soal ujian, jawabannya betul, mesti jawaban ngambil dari buku Yasar. Iya. Kalau ujian jawabannya seperti itu, mesti ngambil dari Yasar. Iya. Enggak apa-apa. Benar. Sahih. Masa suruh ngambil dari kitab yang lain, ya. Namanya ujian muyassar. Baik. Kalau Abu Muslim isim laknya itu munfasilan, terpisah dengan laknya, ada apa? Ada antaranya. Jadi enggak langsung, enggak mutasil, enggak langsung bersambung. Antara la dengan isimnya tidak langsung bersambung, tapi ada selanya, ya, ada selanya. Iya, ada selanya. Apa yang terjadi, Mas? Jadi ini la lanafiyah lil jins. Kalau yang atasnya itu kan langsung bersambung dengan na'am isimnya. Ini enggak langsung bersambung dengan isimnya, tapi ada selanya. Bagaimana cara membaca atau yang terjadi pada isim la tersebut? Boleh mansub atau boleh mabni dan boleh marfu, atau wajib mabni atau wajib marfu, atau tidak wajib apa-apa. Wajib marfu, ya, wajib marfu. Jadi kalau antara lam nafiyah lil jins, la nafiyah lil jins, kemudian tidak langsung bersambung dengan isimnya, maka isim laknya wajib marfu. Selain wajib marfu, apa lagi? Ada terusannya, saya wajib marfu. Apa man? Apanya yang diulang? Pertanyaannya? Oh, la. La-nya diulang ya. Tikrar la. Seperti itu. Mudah insyaallah ingat-ingatnya. Oh iya, pertanyaan terakhir. Dari kemarin gak pernah ditanya kan antara. Ngelirik terus kan. Ya, putik itu sama Bu Wafa. Enggak, bersatu aja. Mansubnya isim la alam ada. Mansubnya salah, mabninya. Terus Al-Kasri. Kapan itu mabninya alal fat'i, alal fathi, alal ya, alal kasr. Kapan? Satu. Yang kedua, Bu Tegri. Nah. Baik. Pertanyaannya, mabninya isim la itu tadi disebutkan sama Abu Ghafa ada 4. Mabni alal fathi, mabni alal ya, mabni alal ya, mabni alal kasri. Kapan itu? Yang pertama kata Abu Ghafa, ketika isim la-nya adalah mufrad. Yang kedua. Ya, tadi jawabannya alal fathi, alal ya. Nah, ini semuanya mabninya sudah disebutkan ya. Baik. Kalau mabni alal ya? Simusanna. Terus? Sama mudzakkar salim. Terus? Kalau mabni alal kasr? Sama muannats salim. Tersisa satu pertanyaan. Ibrahim, angkat kepala masalahnya. Kapan la beramal sebagaimana inna wa akhwatiha? Nah, ya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Halaman 66. Ulangi lagi. Kapan isim la beramal sebagaimana inna? Inna, amal inna adalah menasabkan isim dan merafakkan khabar. La nafiyah lil jins juga menasabkan isim dan merafakkan khabar. Kapan itu? Ketika masuk ke mubtada khabar. Kalau masuk ke mubtada khabar tidak terpenuhi karena isimnya mesti nakirah. Sementara mubtada khabar, mubtada harus ma'rifat. Abu Mundzir. Abi ya. Kemarin sempat kabur kemarin ya. Sempat hang. Khair insyaallah. Abu Muhammad. Iya tadi pertanyaan itu. Hah? Iya yang tadi sama itu. Ya. La anafiyah lil jins itu beramal sebagaimana inna itu ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya. Kapan itu? Apa saja ketentuannya? Satu, isim la-nya nakiro. Dua, terus sudah. Baik. Mungkin perlu diinikan lagi ya. Diulang. Pertama itu isimnya harus mufrad. Iya, isimnya harus mufrad. artinya mufrad di situ apa? Bukan mudhaf mudhaf ilaih dan bukan syabih bil mudhaf. Itu artinya mufrad. Kemudian nakirah, ya kan? Kemudian nakirah. Iya. Nakirah. Kalau mufrad di situ artinya mufrad yang bukan yang apa? Bukan mufrad dalam arti jumlahnya satu, bukan. Tapi mufrad di situ maksudnya bukan mudhaf ilaih atau syabih bil mudhaf. Sehingga walaupun jumlahnya mutsanna, walaupun jamak, tetap masuk ke situ. Tapi dia dinamakan sebagai mufrad. Kenapa? Karena bukan mudhaf mudhaf ilaih dan bukan syabih bil mudhaf. Itu maksudnya, ya. Karena apa? Kalau sudah isim la'nya itu mudhaf mudhaf ilaih, maka mu'rab dia enggak lagi mabni, ya. Tidak lagi na'am la'nya itu tidak lagi berfungsi untuk menasabkan isim dan merafakkan khobar. Itu seperti antaranya na'am, ya. Kita lanjutkan insyaallah. Yang ke 12. 12-nya ada 2, ya. 12. Ya. Al-munada. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, al-munada ismun. Al-munada adalah isim. Yuzkaru yang disebutkan ba'da harfi nida, yang disebutkan setelah huruf nida, huruf panggilan. Ya. Apa i'rabnya? Mansub. Kita masih berbicara tentang mansubatul asma, sehingga ketika ditanya apa i'rabnya? Mansub. Paham? Al-munada lah ismun mansubun yudhkaru ba'da harfi nida, isim mansub yang disebutkan terletak setelah huruf nida. Misal, ya, contohnya di situ kata mu'allif, ya abdallah, ya abdallah. Mana munadanya? Kalau ya itu munada apa harfu nida? Harfu nida. Berarti munadanya mana? Abda. Ya. Ya itu harfu nida. Munada yang dipanggil, isim yang dipanggil, ya abda. Ya. Abdallah. Kemudian contoh berikutnya, ya Rasulallah. Mana munadanya? Rasulah. Ya, arabnya mansub, tandanya fathah karena mufrad. Ini contoh-contoh munada, ya. Kemudian dikatakan di sana oleh mu'alif, wa hurufun nida'i hiya, huruf-huruf nida yaitu al-hamzatu, hamzah. Kemudian ya, aya, ai, haya, dan wa. Ini yang dicantumkan oleh mu'alif sebagai contoh-contoh atau sebagai huruf-huruf nida. Naam. Panggilan, ya. Panggilan. Kemudian hukmul munada, hukum munada. Munada yang memiliki i'rab mansub itu tidak setiap munada i'rabnya mansub. Sehingga di sana bisa dikatakan mansub atau bisa memiliki i'rab mansub kalau terpenuhi persyaratannya. Apa persyaratan munada? Ya. Di situ dinyatakan yunsabul munada idza kana, munada dimansubkan ketika satu mudhafan, ya. Munad, munadaknya sebagai mudhaf. Ya abdallahi. Kalau tidak ada ya-nya, tidak ada huruf harf nidanya, aslinya abdullahi. Ya rasulallahi. Nah, misalkan tidak ada huruf ya-nya sebagai huruf nida, maka bentuknya adalah rasulullahi. Ya. Rasulullahi. Naam. Kemudian Nabiyallah, ya Nabiyallah. Kalau tidak ada huruf nidanya, Nabiyullah. Ya, susunnya dhammah kasrah, dhammah kasrah. Itu susunan. Naam, mudhaf, mudhafun ilaih. Nakirah ma'rifat. Nakirah ma'rifat. Nakirah ma'rifat. Ya, susunan seperti itu. Mudhaf, mudhaf ilaih. Ketika munadanya sebagai mudhaf, maka i'rabnya mansub, ya, dinasabkan. Yunsabul munada idza kana mudhafan. Atau yang kedua, syabihan bil mudhaf, menyerupai, mirip dengan susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Kembali, yang dimaksudkan dengan mirip di sini bukan jumlah atau bukan susunannya yang mirip susunan mudhaf, mudhaf ilaih, tapi dari sisi arti, dari sisi maknanya. Nah, ya, begitu yang dimaukan dengan syabih bil mudhaf, syabihan bil mudhaf. Yang ketiganya, syarat yang ketiganya, ini juga antum harus hafal ya, syarat-syarat munada ketika dia mansub atau yunsabul munada. Pertama, kalau dia itu mudhaf. Yang kedua, mirip dengan mudhaf. Yang ketiganya, isimnya nakirah ghaira maksudah. Nakirah ghaira maksudah. Isimnya isim nakirah, tapi belum ditentukan siapa-siapanya. Ya, tidak ditentukan, dan orang yang memanggilnya juga tidak mengarahkan panggilannya kepada orang tertentu, ya. Sebagai contoh, misalkan ada orang buta, ya, orang buta hanya mengandalkan telinga saja. Srek, srek, srek, ada orang jalan. Terus orang ini kan otomatis gak tahu siapa, pak siapa, itu kan gak tahu orang yang jalan. Kemudian dibentuk orang, pak tolong saya diseberangkan ke jalan situ, padahal yang lewat juga bukan, belum tentu pak, bisa mas, bisa dek, bisa nak. Hanya karena mengandalkan suara saat ada orang lewat, ya, minta tolong, tolong pak saya seberangkan ke jalan situ, dalam keadaan dia tidak mengarahkan permintaannya kepada orang yang tertutup. Pokoknya tahunya orang lewat saja, umum siapapun yang lewat yang mau menolong, dia yang dimaksudkan. Sehingga kalau seperti keadaannya, maka yang tepat digunakan adalah ya rajula, ya, seperti itu, ya rajula. Atau misalkan ada orang yang melewati memiliki permasalahan pelik, ya, memiliki permasalahan pelik, dia sendiri sudah komat, mumet, saking mumetnya sampai gak bisa tertolong. Wah, wong pinter, tolong saya itu pecahkan masalah ini. Telah setiap masalah, kalian siapa di antara kalian yang pinter lah. Nah, siapa saja di antara kalian yang pinter, itu enggak jelas orangnya siapa, apa ada yang pinter apa enggak tahu juga, ya. Dengan dikatakan kumpulan orang banyak, teman siapa di antara kalian yang pintar, tolonglah saya itu, saya punya masalah ini, pecahkan tolong. Nah, iya. Ternyata ini pecahkan kepalanya. Ya. Bukan itu. Dia mengarahkan permintaannya itu, panggilannya itu bukan kepada orang tertentu, tapi siapa saja. Ya. Yang seperti ini, yang ghaira maksudah. Orang yang memanggilnya tadi tidak memaksudkan kepada orang tertentu, lain hanya dengan misalkan saya duduk sini, ada anak lewat, anak tahfid, tolong nak, sini ambilkan itu. Orangnya jelas itu, sehingga ketika manggil, manggilnya bukan ya walada, tapi ya waladu, walad, jelas orangnya, ya. Sudah ditunjukkan, sehingga kalau ya waladu sudah maksudah di sini, tidak lagi dengan fathah. Namanya apa? Munada nakirah maksudah. Sudah ini di marfuatul asma, ya, nakirah maksudah. Munada nakirah maksudah. Nah, kalau yang ini yang gak maksudah seperti tadi contohnya, ada pendaki gunung, ya, pendaki gunung, ceritanya di Gunung Lawu, terperosok ke jurang, dia teriak-teriak, tolong, mas, ya, hanya karena ada suara-suara ini, kayaknya ada suara di atas nih, ada orang lewat kayaknya, kali aja dia dengar, kali aja dia dengar, tidak memaksudkan untuk memanggil orang tuh, nggak kenal. Enggak, mau sapa-sapa memang apa bener ada orangnya apa enggak. Cuma dari feeling mengatakan, nah, ada orang lewat. Saya di sini, angkat misalkan minta tolong. Ya rojula. Ya. Teriak sampai serak, ya rojula. Seperti itu. Apa sikot siaknya ya. Bukan ya rojulu. Ya rojulu kalau sudah jelas, oh ternyata Fuad. Ya Fuad. Itu udah lain, ya, udah lain, tidak lagi mansub, ya, nanti ada ketentuannya lagi. Ini syarat munada yang mansub, ya. Jadi yang pertama itu munadanya harus mudhaf, itu masum, mansub, boleh enggak. Kemudian kalau tidak mudhaf, syabihan bil mudhaf. Yang ketiganya bukan munada nakirah maksudah, tapi nakirah ghairah maksudah. Kalau nakirah ghairah maksudah berarti dia mansub. Yang kedua, poin kedua, hukum munada yang kedua, yubna ala raf'i. Nah, ini tadi yang mansub ya. Sekarang mabni ala rafi. Yubna ala rafi. Kapan itu munada yubna ala rafi? Idza kana, yaitu pertama ketika munadanya alaman mufradan. Nama orang dan cuma sebatang kara, cuma sebiji, seorang saja. Saya panggil Ribat, tidak boleh mengucapkannya ya Ribato, ya, satu orang, nama orang lagi, tapi kita panggil dengan cara rafa, maksudnya la rafa'in, ya Ribato, ya Mudzakkiru, iya, ya Salihu, ya Hindru, ya Hindru gitu, ya. Ini mabni, ya, mabni ini. Tidak boleh diusik-usik. Sebagai contoh, misal, ya Aliun, ya Muhammadu, lemah, ya. Tidak boleh di fathah, tidak boleh. Kemudian yang berikutnya mabni juga ala al-raf'i yaitu ketika munadanya nakirah maksudah, ya, orangnya sudah ditentukan, sudah jelas. Ada rombongan orang banyak, tapi kita mau manggilnya Izzat, ya fulan, langsung mata dan ucapannya menuju ke orang tertentu, itu sudah maksudah, ya. Karena sudah jelas. Atau seperti tadi, ada anak-anak banyak, ada anak yang lewat, ya waladu, ya alimu, ya rajulu, ya, seperti itu. Itu nakirah maksudah, munada nakirah maksudah. Ini mabni, ya, al-raf'i. Naam, ya. Kemudian munada juga tidak apa, bentuknya tidak hanya seperti ini. Di sana masih ada beberapa hal yang naam mesti kita ketahui, ya. Wa idza kana al munada fihi al, bagaimana kalau ternyata di dalam munada isim yang kita panggil itu memiliki al, ya. Kalau tadi nakirah, nakirah, nakirah tanpa al, ya, nakirah kemudian isim alam, nah, mufad enggak pakai al. Sekarang bagaimana kalau pakai al, ya, ada alnya seperti an-nabiyyu alif lam nun ba ya, ar-rasulu alif lam ra sin waw lam, ada alif lamnya di situ, al-waladu ar-rajulu, an-nafsu, semuanya pakai alif lam, bagaimana hukumnya? Maka di sana wa idza kana al-munada fihi al wajaba an tasbiqahu awalan ayyuha. Ketika munadanya atau isi munadanya terdapat alif lam di dalamnya, maka wajib didahului dengan ayyuha. Kapan? Ketika munadanya itu berjenis mudzakkar, ya. Ayyuha diperuntukkan bagi munada yang menggunakan alif lam dan mudzakkar, ya. Contohnya an-nabiyyu, ya, an-nabiyyu. Mufrad an-nabiyyu, seorang nabi, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, sudah ditentukan kalau pada pakai alif lam enggak ada nabi yang lain yang dimaksudkan, ya ayuhan nabiyyu, ya ayuhar rasulu, nah, ya, seperti itu. Kemudian juga didahului dengan hadza, wajib didahului dengan hadza, ya, munadanya tetap menggunakan ya, ya, yang pertama pakai ayyuha, wajib didahului dengan ayyuha, atau juga dengan hadza, ya hadzar rajulu, wahai orang ini, ya hadzal waladu, wahai anak ini. Naam. Sudah ditentukan dengan isim isyarat, ditunjuk langsung siapa yang dimaukan dengan rajul dan siapa juga dengan yang ditunjuk dengan al-walad. Naam. Ini semuanya adalah untuk mudzakkar. Kemudian yang untuk muannas, ya, didahului dengan ayyatuha ketika munadanya muannas dan menggunakan alif lam, ya. Menggunakan alif lam. Contohnya, ya ayyatuhan nafsu al-mutamainnah, ya, ya ayyatuhan nafsu al-mutamainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dan seterusnya, ya ayyatuha, berbeda dengan ya ayyuha, ada ta-nya di sana, ayyatuha. Kemudian isim isyarahnya juga dengan hadhihi, ya, lil muannats. Ya hadhil mar'ah, ya hadhil bintu, ya hadhil mar'atu. Semuanya disesuaikan dengan jenisnya. Kalau mudzakkar didahului dengan ayuha ketika munadanya beralif lam, ya, beralif lam mufrad. Kemudian sini yang disebutkan adalah mufrad semuanya, ya. Untuk wa idza kana al-munada fihi al wajaba an tasbiqahu ayyuha hadza ayyatuha dan hadhihi, masing-masing dua untuk mudzakkar dan dua untuk muannas, dan yang dicontohkan di sini semuanya adalah isim isim mufrad. Naam. Diulangi lagi bahwasanya munada adalah isim mansub yang disebutkan setelah harfu an-nida, ya. Mansub atau dinasabkan munada itu ketika yang pertama sebagai mudhaf atau mirip dengan atau syabihan bil mudhaf, kemudian nakirah ghairah maqsudah, kemudian dibaca mabni ala raf'i ketika yang pertama alam dan mufrad, yang keduanya nakirah maqsudah. Nah, kemudian ketika munadanya memiliki alif lam, maka wajib didahului dengan ayyuha dan hadza ketika munadanya mudzakkar, dan ayyatuha serta hadhihi ketika munadanya muannas dan memiliki alif lam. Wallahu alam bissawab. Tinggal at-tawabi, ya, tinggal at-tawabi. Khulasah. Khulasatul asma'il mansubat, ringkasan ikhtisar isim-isim mansub. Nah, banyak ya isim mansub, ya. Ada 12 saja. Yang pertama, isim mansub yang pertama adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih terbagi menjadi dua, zahir dan dhamir, ya. Contohnya syaribtul labana a'taituka. Ya. Apa itu maf'ul bih? Maf'ul bih itu apa? Isim mansub yang disebutkan setelah fi'il fa'il. Fi'il fa'il. Ya. Gampangnya dia objek penderita, selesai. Ya. Maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Maf'ul yang apa? Maf'ul yang digunakan untuk menjelaskan terjadinya fi'il. Iya, menjelaskan terjadinya fi'il. Naam. Contohnya shallaitu ibtigha'a mardhatillah. Kenapa dia salat? Adalah ibtigha'a mardhatillah. Itu. Penting ingat-ingat. Maf'ul fi. Maf'ul fi. Apa itu maf'ul fi? Naam, ya, untuk menjelaskan waktu dan tempat kejadian. Dzaraf, ya. Kemudian maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu memiliki beberapa apa? Beberapa fungsi. Yang pertama adalah litakidihi, untuk menguatkan makna. Contohnya dzarabtu dzarban. Dzarban masdar apa namanya? Masdar apa? Masdar taukid. Masdar itu kalau dilihat dari ininya ada berapa semalam? Ada? Dua. Dua kan? Dua. Satu masdar sharih dan masdar? Enggak ada. Kalau di Mu'awwal enggak ada. Yang semalam ada. Masdar Mu'awwal. Kan di sini yang dimaksud masdar sharih adalah masdar yang terletak di urutan ketiga dari tasrif apa? Istilahi. Nah, al-muhim masdar selesai, ya. Iya. Kemudian untuk menjelaskan juga linau'ihi, ya, jenis dari fi'il tersebut. Contohnya baradu darban syadida, pukulan yang sangat keras. Jenisnya ada yang jenisnya pelan, jenisnya bohongan, keras dan sangat keras. Juga untuk menjelaskan berapa kali terjadinya pekerjaan li'adadihi. Ya. Ada syarat tertentu sini untuk li'adadihi, maka masdarnya harus menggunakan wazan apa? Fa'latan. Ya, darabtu darbatan. Nah, saya memukul sekali pukul. Kemudian maf'ul ma'ah adalah untuk menunjukkan kebersamaan dengan terjadinya pekerjaan. Kemudian hal, ya, hal adalah untuk menunjukkan keadaan, hai'ah dari apa? Fa'il, ya. Keadaan fa'il ketika melakukan pekerjaan. Contohnya untuk mufradah, shallaitu jalisan, aku salat dengan duduk, atau sambil duduk dalam keadaan duduk. Boleh, ini yang mufrad seperti ini. Kemudian yang jumlah ismiyah, nah ini mufrad lagi, kembali lagi permasalahannya. Kalau mufrad sudah masuk ke pembicaraan tentang khabar, kemudian tentang munada, kemudian tentang hal, tentunya yang dimaksudkan mufrad di situ bukan jumlah yang satu, tapi yang dimaksudkan di sana adalah mufrad itu selain jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, mudhaf atau syabihan bil mudhaf, yang dimaksudkan seperti itu. Nah, di sini yang pertama mufradah, urutan kedua kok jumlah ismiyah, enggak nyambung kan kalau kita maksudkan dengan mufrad musanna jamak. Ya, bukan itu yang maksudnya. La tashrab wa anta qa'im, hal ya, wa anta qa'im. Kemudian jumlah fi'liyah, ja'al waladu, ya bagi anak kecil itu datang sambil menangis. Kemudian hal juga ada yang malfuz, ada yang malhul. Naam. Baik, kemudian tamyiz ya. Mustatsna, insyaallah. Masih seger-seger teringatan. Iya. Tinggal nanti tawabi. Tawabi dalam majrurat insyaallah ada dibahas tentang tawabi ya. Ya, persiapan saja. Saya pengin ringkasan ini, usahakan antum apa cermati betul ya. Ini benar-benar diringkas nih. Muyasar sudah diringkas, ini khulasahnya diringkas lagi. Ya. Mustasna bi illa bi ghairi illa wa siwa bi khala wa ada khasha mustasna. Khobar kana terulang dua kali, isim inna terulang dua kali, isimlah baru kemarin, baru selesai tadi, kemudian munada barusan ya, tawabi selesai. Baik ya, diperhatikan betul. Ya, saya mintanya nggak butuh waktu lama, sambil lalu boleh ya, sambil lalu boleh, tapi dilihat betul ya, dicermati. Karena antum kalau sudah sekali melihat, nggak mungkin akan langsung plus, nggak mungkin, mesti akan, dan itu enteng, saya katakan itu enteng untuk dilakukan. Cuma sedang buka aja al-munada, al-munada isim yudhkaru ba'da harfi nida, contohnya begini, buka satu mudhaf syabihan mudhaf. Kalau diulang nanti habis masuk makan terus ngulang lagi kan masih seger dalam ingatan ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.